سلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد ya, kita mengulang sedikit pernyataan dari Al-Amriti wasairul asma'i haitsu la syabah. Ini masih ya. Yang ini kan? Ya. Wasairul asma'i haitsu la syabah qarrabaha min al-hurufi mu'rabah. Semua kalimat, semua isim-isim haitsu la syabah, ketika dia tidak ada keserupaan dengan huruf, maksudnya qarrabaha min al-huruf, tidak ada keserupaan yang mendekatkan dia kepada huruf, maka dia mu'rabah, maka dia mu'rab. Nah, ini ya penjelasan dari beliau. Setiap isim yang tidak memiliki keserupaan yang mendekatkan dia kepada huruf, maka dia mu'rab. Ya, keserupaannya itu yang mendekatkan kepada huruf, keserupaan yang pertama syibah wada', syibah wada', yaitu syibah peletakan. Ibnu Malik di Alfiyah menyatakan wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Ya, isim ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Yang mabni itu kenapa? Li syabahin minal hurufi mudni, karena keserupaan dengan huruf yang dia dekat dengan huruf. Dekatnya seperti apa? Kata Ibn Malik, kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Yaitu keserupaan wad', keserupaan peletakan di dalam dua contoh isim. Ya, pada ji'tana, ya, pada dua isim pada ji'tana itu domirna, domirna ji'tana. Ya, dan keserupaan fi mata wa fi huna. Ya, wal ma'nawi, dan keserupaan ma'nawi dalam mata wa huna. Yaitu mata wa huna, ma'nawi. Yaitu keserupaan mata itu dia kan isim istifham, diserupakan maknanya dengan isim apa namanya? Huruf, huruf hamzah istifham. Ya, kata Ibn Malik fi mata wa fi huna. Ya, dan juga huna. Ya, huna itu adalah isim isyarah mabni. Kenapa? Karena keserupaannya maknanya dengan huruf isyarah. Huruf isyarah apa? Ya, huruf-huruf yang ada di isyarah. Zi misalkan. Za. Nah. Ya. Kemudian kata Ibn Malik, wa kaniyatina lil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin ussila, kata Ibn Malik. Dan keserupaan apa namanya, karena niabah, keserupaan niabah pengganti anil fi'li, dari fi'il, bila tanpa ada ta'assurin, tanpa ada pengaruh i'rab, wa kaftiqarin ussila, dan karena keserupaan iftikhar membutuhkan. Usila itu silah mausul. Nah, ini nama nanti adanya namanya syibah istimali. Itu syibah istimali, yaitu keserupaan isim dengan huruf di dalam penggunaannya. Ya, yaitu bisa beramal dengan lafaz yang lain tapi tidak bisa beramal pada dia sendiri. Ya. Tidak bisa beramal pada dia sendiri. Nah, ya, contohnya seperti apa? Seperti isim fa'il. Isim fa'il hukumnya mabni karena serupa dengan huruf dari sisi penggunaan isim fa'il. Ya contoh, ya lafadz laita. Ini laita, ya. Laita ini ya teman-teman siapa? Inna, berarti dia harfun. Harfu tamanni wa nasbit. Maknanya atamanni. Ya, la'alla temannya inna juga, saudarinya inna. Harfu nasbin wa taraji. Maknanya ataraji. Nah. Ya. Kemudian syibah iftikhari. Ini yang keempat. Jadi isim dimabnikan karena ada keserupaan dengan huruf, yaitu lisyabahin minal huruf, karena ada keserupaan. Yang pertama tadi apa? Syibah. Syibah wad'i, peletakannya. Yang kedua syibah maknawi. Maknanya seperti makna huruf, seperti mata, seperti istifham itu kan, seperti makna huruf, yaitu hamzah istifham. Kemudian syibah istimali. Syibah istimali yaitu penggunaannya. Bisa beramal pada lafaz lain tapi tidak bisa beramal pada lafaz dia sendiri. Semisal ya isim fa'il. Isim fa'il. Ya. Kemudian yang keempat syibah iftikhari. Yaitu isim ini mabni ya, iftikhari. Ya. Ini yang kata Ibn Malik, wa ta'assurin bila ta'assurin wa iftikharin usila, yaitu kalimat isim yang serupa dengan huruf dari sisi selalu iftikhar, membutuhkan, membutuhkan lafaz yang lain. Semisal apa? Isim mausul, alladhi, allati. Isim mausul, alladhi, allati. Dia selalu membutuhkan yang lain. Nah, maka isim mausul dimabnikan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menunjukkan maknanya sendiri, tetapi dia menunjukkan kepada makna yang dia sambung, yaitu jumlah sila, sila mausula. Ya, lafadz ini dimabnikan karena serupa dengan huruf. Huruf selalu membutuhkan lafadz yang lain, karena setiap isim mausul juga membutuhkan lafadz yang lain, yaitu jumlah sila mausula, yaitu alladhi. Maka kesimpulan di atas, bahwa lafaz isim yang dimabnikan itu ada berapa? Pertama isim domir ya, tadi yang awal fil wada ya, yaitu domir tati itu ya, yang domir tak mutakallim mukhatab, pokoknya tak fa'il ya. Kemudian ya isim isyarat, isim syarat, bukan isim isyarat ya, isim syarat ya, atau isim istifham, semisal mata. Mata, nah terus isim istifham, isim mata itu ada yang isyarat, matanya itu ada yang isim syarat, mata juga ada yang isim istifham. Kemudian isim isyarah yang mana? Huna. Kemudian mana lagi yang mabni? Isim fi'il ya, bukan isim fa'il ya tadi ya, afwan ya. Isim, isim fi'il ya, bukan isim fa'il, isim fi'il ya. Isim fi'il, kalau isim fa'il mu'rab, fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun, ra'aitu fa'ilan, ja'a fa'ilun, marartu bi fa'ilin, ini mu'rab, isim fi'il. Isim fi'il semisal apa? Laita. Ya. Kemudian isim mausul yaitu alladhi. Nah, berikutnya murojaah. Berikutnya pernyataan beliau wa ghairu dzil asma'i mabniyun khala mudari'in min kulli nunin qad khala, yaitu wa ghairu dzi asma, maka selain isim-isim ini ya, isim selain kalimat isim-isim ini yang tadi semua yang disebutkan semua itu ya, hukumnya mabni ya, hukumnya mabni khala mudari'in, kecuali fi'il mudari' ya, yang dia min kulli nunin qad khala, yang dia terbebas atau tidak berjumpa dengan nun. Nunnya di sini maksudnya apa? Nun inas dan nun taukid. Taukid ya khafifatan kanat au sakinah. Ya, nah barakallahu fikum. Ini sekarang hukum kalimat fi'il, hukum asal dalam kalimat fi'il adalah mabni. Ya, sedang apabila ada yang mu'rab ya, maka itu berarti keluar dari hukum asal. Maka fi'il yang mabni itu terbagi menjadi dua. Ya, mabni yang disepakati oleh para ulama, ya. Kemudian ada fi'il mabni yang khilaf di antara para ulama. Mabni yang disepakati oleh para ulama apa? Fi'il, fi'il madi. Fi'il yang mabni disepakati oleh para ulama fi'il madi. Nah ini mabninya mabni alal fath. Kalau kata Ibnu Hajurum, mabni alal fathi abada. Nah, tapi para kata para ulama yang lain, selama tidak berjumpa dengan domir waw jamaah dan juga tidak berjumpa dengan domir rofa' yang berharokat. Ya, antum mengatakan fa'ala doroba fataha itu semua mabni alal fath. Tapi kalau berjumpa dengan waw jamaah, ya, dorobu, fatahu, maka mabni ala dom. Kalau berjumpa dengan nun inas, dorobna, fatahna, maka dia mabni ala sukun. Berjumpa dengan domi rofa mutakalim, katabtu, fatahtu, maka dia mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Nah, mabni yang para ulama berselisih yaitu ya fi'il amr. Ya. Sebagian ulama kalangan Basriyun menyatakan fi'il amr itu mabni. Ya. Mabni. Ibnu Malik contoh ke sini kan di Alfiya. Nah, kalau kalangan Kufah, oh enggak. Fi'il amr itu dijazmkan. Itu maknanya jazm fi'il mudhari yang majzum. Ya, semisal kita mengatakan lam yadrib. Lam yadrib, lam yadrib, maka ya mudoroahnya dibuang, diganti ya hamzah wasol, maka jadilah idrib, maka jadilah apa idrib, ya mudoroahnya dibuang dengan tujuan membedakan antara fi'il amr dan fi'il mudori, ya jadilah idrib. Supaya bisa dimulai kalimat ditambahkan hamzah wasol yang hurufnya sukun, maka jadi idrib. Kemudian fi'il ada yang mu'rab, yaitu kalimat fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari, tapi dengan syarat selama tidak berjumpa dengan apa? Nun taukid dan nun inas. Nah, inilah yang kata beliau ya. Semua itu semua adalah mabni wa ghairidil asma'i mabniun khala selain mudhari'in fi'il mudhari'. Yang fi'il mudhari'nya gimana? Min kulli nunin qad khala. Yang dia qad khala, yang dia terbebas kosong dari setiap nun. Setiap nun. Artinya kalau nun fi'il mudhari' bersambung dengan nun, yang dimaksud dengan nun di sini adalah nun inas ya. Yadribna al ummahatu yadribna zaidan, ibu-ibu mengeroyok zaid, memukul zaid. Nah, maka fi'il mudhari tersebut mabni yadribna, mabni ala sukun, kemudian bersambung dengan ya apa namanya nun taukid al ummahatu yadribanna, maka dia mabni alal fath. Nah, litisalihi, karena dia bersambung dengan nun taukid sakilah. Baik, nah sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Yaitu babu alamatul i'rab. Bab alamatul i'rab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala lirraf'i minha dhammatun wa wawun alif kada nunun thabitun lamun hadif fadammu fismin mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al a'budu wa jam'i ta'nisin ka muslimatin wa kulli fi'lin mu'rabin ka ya'ti. Nah, di antum ada harokatnya enggak? Kalau ana di buku syarah ini pun enggak ada harokatnya. Kalau tadi muslimatin, muslimatin itu muslimati atau muslimatin? Oh, pakai tanwin ya. Pakai tanwin. Soalnya nadhamnya ini enggak pas. Soalnya ujungnya ya'ti. Kalau mau pas kan wajam ita'nisin ka muslimati wa kullu fi'lin mu'rabin ka ya'ti. gitu kan? Pakai tanwin ya? Ya. Nah, pakai tanwin. Di mana enggak ada harakatnya? Kalau di syarah al-Bajuri. Ya, berarti kan yang pertama. Ya, kata beliau bab alamatil i'rab. Bab tanda-tanda alamat, ya tanda-tanda i'rab. Nah, ini bab yang penting. Inilah bab yang vital. Seseorang belajar nahu, enggak kenal bab ini, dia tidak akan mengetahui nahu secara utuh. Bahkan pinggir-pinggirnya aja enggak tahu dia. Walau dia paham mu'rabat, mansubat, ya, dia paham marfu'at, majrurat, tapi dia enggak tahu tanda-tanda i'rab, nah dia akan bingung menentukan harakat. Ya, harakatnya. Ini poinnya di sini. Poin pentingnya di sini, ikhwa, di sini perhatikan. Ya. Qala musannifu rahimahullah ta'ala li raf'i minha dhammatun wa wawun wa alifun. Ya, rafa itu kan kemarin sudah dibahas. Dijelaskan oleh Al-Bayjuri, dia adalah taghyirun makhsusun. Alamatuhu ad-dhammatu wa manaba anha. Ya, nah yang namanya rafa adalah perubahan khusus. Perubahan khusus yang tandanya adalah dhamma dan yang menggantikannya. Amar bukunya mana Amar? Gak punya, habis ya fotokopiannya. Nah, perubahan khususnya itu karena isim-isim ini atau fi'il mudhari ini, ya, isim ini atau fi'il mudhari ini menempati posisi-posisi yang mu'rab. Terutama isim-isim, dia sebagai mubtada khobar, isim fa'il, dia sebagai fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna, ya. Nah, maka dia namanya marfu, tandanya adalah dhammah. Kalau dia nanti dhammah itu pada empat hal dan yang menggantikannya, yang menggantikannya itu ada alif, ada waw, ada nun pada fi'il mudhari. Nah, ya kata beliau li raf'i, ya lamnya itu lam tamlik, maka rafa memiliki minha, ya rafa memiliki diantaranya, rafa memiliki dhammatun wa wawun wa alif, memiliki tanda dhammah, waw dan alif. Kadzaka, demikian pula nunun sabitun, nun yang sabit, yang tetap, ini pada fi'il mudhari ya, la munhadif, yang nunnya tersebut tidak dihadaf. Ya, ya, ini pada fi'il mudhari yang mana? Yang min amsilah al khamsah, yaitu nun yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Tanda-tandanya adalah nun. Baik, nanti akan dijabarkan oleh beliau satu-satu, ya. Nah, ya kata al-Bayjuri li raf'i min haitsu huwa bin nadri li majmu'il ismi wal fi'li. Maka rafa' memiliki, yaitu dari sisi dia ini ditinjau dari jam apa namanya, jamaknya isim atau fiil, apakah di isim atau fiil, minha ay mintil kal alamati arba'ah, diantaranya yaitu dari tanda-tanda empat ini, ya rafa memiliki tanda dhammah, ya rafa memiliki tanda dhammah. Kemudian dijelaskan oleh beliau fadhammu fi ismin mufradin ka ahmadu, maka dhammah menjadi tanda rafa. Ya, tanda rafa pada isim mufrad. Pada isim mufrad. Nah, sekarang kita bahas apa itu isim mufrad. Apa sih yang dimaksud dengan isim mufrad? Ya. Nah, kalau kata Al-Bayjuri, isim mufrad itu adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqqan, ya, wala mulhaqqan bihima wala minal asma'il khamsah. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Kata Al-Bayjuri, isim mufrad adalah ma laisa musannan, yaitu kalimat yang isim yang bukan musanna. Dia bukan musanna, bukan sesuatu yang ganda. Wala majmu'an, dia bukan yang enggak yang jamak, semisal kitabun. Musannanya kitaban. Jamaknya kutub. Ini bukan musanna, bukan jamak, artinya dia satu. Ya, wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah, ini kata Al-Bayjuri. Dan bukan pula isim yang dimulhaqkan, disetarakan, disamakan dengan musanna dan jama. Nanti ada dia isim yang dimulhakkan kepada musanna dan jama. Semisal kila wa kilta. Dia enggak memenuhi syarat sebagai musanna, tapi dianggap sebagai musanna. Ya. Nah, isim mufrad ini wala minal asma'il khamsah. Dan isim mufrad bukan dari bagian asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah itu apa? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Ya, bukan asma'ul khamsah. Ya. Maka perhatikan kata beliau, qaddamu ismin mufradin ka ahmaru. Semisal Ahmad. Nah, ini Ahmad. Maka tandanya dhammah ketika dia rafa. Misalkan tadi rafa itu mu'rab isim itu apa namanya? Isim yang marfu'at itu pada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar, inna. Ini diantaranya. Ya, misal dia sebagai fa'il. Ya, isim mufrad, ja'a Ahmadu, baik yang munsharif atau ghairu munsharif. Dicontohkan oleh beliau di sini yang ghairu munsharif. Ja'a Ibrahimu. Kemudian yang munsharif. Ja'a Zaidun. Dia munsharif. Ini isim mufrad mudzakkar. Maupun isim mufrad muannas. Ja'at Hindun. Ja'at Fatimatu, itu yang ghairu munsharifnya. Jadi, perhatikan di sini, maka dhammah menjadi tanda pada isim mufrad ka Ahmadu. Paham sini? Sudah? Baik, kemudian wa jam'u taksirin ka ja'al a'budu. Dan juga jama' taksir. Ya. Dhammah menjadi tanda rafa, ya, pada jama' taksir. Ya. Pada jama' taksir semisal lafaz ja'al a'budu. Ja'al a'budu. Nah. Baik, perhatikan. Ya. Maka jama' taksir semisal dia sebagai fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, maka ketika dia rafa, maka dia tandanya adalah dhamma. Ya. Apa itu jama' taksir? Jama' taksir adalah dijelaskan oleh Al-Bayjuri, wa huwa ma takassara fihi bina'un wahid. Atau yang dijelaskan oleh para ulama yang lain, jama' taksir huwa al-ismu ad-dalu ala aksara minasnain. Jama' taksir adalah isim yang menunjukkan, ya, ala aksara minasnain, yang menunjukkan kalimat yang lebih banyak dari dua. Bisurati taghyirin lisigatin wahidin lafdan au taqdiran. Itu dengan bentuk lafaz yang berubah dari mufradnya, baik perubahannya itu nampak, ya, lafdan au taqdiran, atau diasumsikan saja. Ya. Nah, jadi yang namanya jama' taksir itu yang menunjukkan kepada yang lebih dari dua. Ya, dengan lafaz yang berubah dengan mufradnya. Namanya aja taksir, kata Ibnu Qasim di hasyiahnya, itu taksir maksudnya taghyir, artinya perubahan. Ya. Perubahan huruf tanpa merubah harokat misalkan. Semisal sinwun ini huruf, ya, tanpa merubah harokat. Ya, sinwun, sinwanun. Rubah. Sinwun, cabang pohon. Jamaknya apa? Sinwanun. Ini yang pertama. Menambah huruf tanpa merubah harokat. Mufradnya sinwun, tiga huruf. Jamaknya empat. Sinwanun. Kemudian mengurangi huruf tanpa merubah harokat. Ya. Yang tadinya misalkan mufradnya empat huruf menjadi tiga huruf jamaknya. Misalkan tuhomatun. Ya. Jamaknya apa? Tuhomah. Ini artinya apa? Ini karena capek, kebanyakan makan, lemes. Artinya tuhomah. Jamaknya tuhom. Jamaknya tuhomun. Ini di At-Tuhfa al-Wasabiyah ada, ya. Ada itu. Yang berikutnya, mengganti harokat dan menambah huruf. Harokatnya diganti dan hurufnya ditambah. Ya. Afwan. Hurufnya dikurangin ketika jamaknya. atau mengganti harokat tanpa menambah dan mengurangi huruf. Hurufnya sama. Misalkan asadun, ini singa satu. Jamaknya usudun. Nah, harokatnya jadi rubah. Asad jadi usud. Nah, usud punya usud. Nah, asadun, usudun. Nah. Ya, kemudian ada yang bentuknya perubahannya mengganti harokat dan menambah huruf. Rajulun, rajulun, nah, ditambah hurufnya, rijalun, nah, ya rijalun, dirubah harokatnya rajulun fathah jadi kasrah, ri, ditambah huruf, tadi rajulun, rijalun, hakat. Kemudian ada dalam bentuk mengganti harokat dan mengurangi huruf, semisal ya qadibun. Ini mufrad, tongkat. Qadibun, qa, dot, ya, ba. Qadibun, jamaknya qudabun. Qudabun. Nah, mengganti harokat, menambah dan mengurangi huruf. Semisal gulam, gilman. Ya, gilman. Nah, ya, tadi saya katakan apa? Yang namanya jamak taksir itu, ya, ismu adal ala aksara minasnain bi surati taghirin, dengan bentuk perubahan lisigotihi wahidatin, dengan bentuk perubahan dari bentuk mufradnya, ya, lafdan au takdiran, baik secara lafadz maupun secara takdir. Secara lafadz tadi jelas, kitabun kutub rijalun. Ya, rajulun, rijalun, ya. Qalamun, aqlamu. Ini jelas perubahannya secara lafaz. Nanti ada perubahannya itu secara takdiri. Ya. Secara takdiri. Nah. Ya. Semisal fulkun, perahu. Dilalun, hijanun, simalun. Nah. Ya. Iftanun. Nah, ini itu bentuk yang lafad dan lafad mufrad dan jamaknya sama. Bentuk lafad mufrad dan lafad jamaknya sama. Ya. Taib. Ya. Maka fulkun, ya, ini bisa bisa jamak, bisa mufrad, tergantung aja penggunaannya. Nah, misalkan untuk mengatakan, ya, ini adalah perahu, ya, dengan hada dan haula, hada falakun, haulai fulkun, nah, hada falakun, haulai fulkun. Ya, tayyib barakallahu fikum. Ya, sudah, kita lanjut lagi. Qala, nah, dicontohkan oleh beliau di sini ja'al a'budu. Ja'al abudu, ja'al abudu. Abudu jama taksir. Jama taksir dari mana? Dari abdun, kata al-Bajuri. Ay bin naqsi ma'at tabdili syakli kama fi rasulin rusulun. Jadi jamaknya abdu, jamaknya abdun, ada abud, ada abid, afwan, bukan abid, ada ibad, ada juga ubad, dengan sigha mubalaghah. Ya, dengan sigha mubalaghah. Ubad, ibad, a'bud. A'bud. Ya, kata al-Bajuri ja'al a'budu, itu datang para ibad. Yaitu dengan dinakas. Dengan dinakas ma'at tabdili syakli. Yaitu dengan diganti harakatnya sebagaimana rasulun mufrad ya, jamaknya rusulun. Baik. Kemudian kata beliau, ini sudah dapat berapa kita? Dhammah pada rafa, yaitu isim mufrad, jamak, taksir. Nah, kemudian kata beliau, wa jam'i ta'nisin ka muslimatin. Nah, kemudian yang mufrad pada rafa ialah jamak, ya, ta'nisin, jamak ta'nis maksudnya jamak muannas salim atau jamak bi ziyadah alif, ya, alif wa ta, oh, jamak alif wa nun. Nah, dicontohkan oleh beliau semisal muslimatin, ya, ya, muslimatin. Kata al-Bayjuri, fi jam'i ta'nisin isman, ya, itu yaitu isim, semisal Hindat. Kalau dia berupa isim, Hindat, Fatimat. Nah, kalau dia berupa sifat, muslimat. Jadi jamak ta'nis pada isim dan sifat. Pada isim, Fatimat, Zainabat, Hindat, jamak Hindun, Aisyat, jamak dari Aisyah. Atau sifat, muslimat, mu'minat, kafirat, munafiqat, so'imat, itu sifat. Ya, sifat. Nah, jamak muannas salim itu apa sih? Yaitu ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Yaitu kalimat yang dijamak dengan alif dan, ya, ta, yang keduanya adalah tambahan. Keduanya adalah tambahan. Ya. Nah, nanti ya ikhwah, ada jamak yang ada alif atau ta'nya tidak digolongkan ke jamak muannas salim. Kenapa? Karena pada isim mufradnya sudah ada alif dan ta'. Ya, mari kita bahas itu ya di kajian al-Jurumiyah ya. Semisal apa? Semisal amwat, jamak dari mayit. Kenapa tidak dikatakan jamak muannas salim? Dia adalah jamak taksir. Kenapa? Karena huruf ta sudah ada di mufrad. Ya, amwat. Nah, itu kan ada alif dan ta mazidatain, tapi itu bukan mazidatain ta-nya. Itu memang asalnya ada di mufradnya. Ya. Maka dia adalah jamak taksir. Apalagi abyat yang mufradnya baitun. Baitun bukan bait. Kalau rumah jamaknya buyut. Ini bait yaitu bait, bait syair. Bait, baitun, jamaknya abyat. Kenapa bukan jamak muannas salim? Karena ta-nya sudah ada di mufrad. Nah, jadi yang namanya jamak muannas salim itu isim yang dijamak, ya, isim atau sifat yang dijamak dengan alif dan ta mazidatain yang ditambah. Nah, jamak muannas salim ini ketika dia rafa, maka dia tanda rafa-nya adalah dhamma. Misalnya sebagai fa'il. Ja'at muslimatun. Ini yang sifat. Yang isim, ja'at hindatun, al-hindatu, hakadha. Ya, bisa dipahami sini. Nah, kalau dia sebagai mubtada, al-muslimatu qa'imatun, atau sebagai khobar, ya, ha'ulai muslimatun. Isim kana, kanat muslimatun, ya, ya, qa'imatin. Itu isim inna, inna muslimatin, ya, qaimatun, hakada. Ya. Nah, jamak muannas salim ini pada lima hal. Ya, pada lima hal. Yaitu alam muannas, nama perempuan. Fatimah, Aisyah. Maka jamak muannas salimnya Fatimatun, Aisyatun. Ini alam muannas. Ya. Kemudian jamak muannas salim yang kedua pada apa? Pada alam yang ghairu muannas. Alam yang bukan muannas. Alam di sini nama maksudnya. Semisal Tolha. Jamaknya apa? Tolhatun. Makanya lebih tepatnya itu dia namanya jamak bi ziyadah alif wata. Ya. Karena Thalhah asalnya mudzakkar. Ya. Kemudian apa lagi yang bukan berupa alam, yaitu sifat. Shaimah, muslimah, mu'minah, muslimatun, shaimatun, mu'minatun. Nah. Ini yang pertama, ini yang semuanya lafaz mu'annas secara mutlak. Yang tiga hal ini lafaz mu'annas secara mutlak, ya. Yaitu alam mu'annas, alam ghairu mu'annas, artinya dia ta'nisnya ta'nis lafzi saja. Usama, Thalhah. Baik, kemudian ya, ada yang dia bukan alam. Ya. Semisal dia sifat aja. Dia sifat muslimah atau shaimah, ya, dan yang lainnya. Ya, maka dia ketika dijamak, jamaknya yaitu lafadznya jamak muannats salim secara mutlak. Ya. Kemudian jamak muannats salim berlaku yang kedua pada apa? Pada lafadz yang ada alif ta'nisnya. Pada lafadz yang ada alif ta'nis. Itu yaitu pada alif maksurah dan alif mamdudah. Alif maksurah, ya, ingat ya, alif maksurah itu alif lazimah yang harokat sebelumnya fathah. Ya, misalkan hubla. Hubla. Wanita yang hamil, jamaknya hublayatun. Dia ada alif maksurah. Atau alif mamdudah. Hamra. Merah. Merah yang muannas. Muzakarkan ahmar. Hamra'u. Jamaknya apa? Hamra'atun. Si merah-merah. Baik. Berarti sauda. Sauda'u. Berarti jamaknya? Sauda'atun. Saudaat, si hitam-hitam. Ya. Ya, ini lafaz yang ada alif ta'nisnya, yaitu alif maksurah dan alif mamdudah. Alif maksurah contohnya tadi apa? Hubla. Nah. Kemudian yang ketiga, jamak muannas salim berlaku pada apa? Ya, alam muannas yang enggak ada tanda ta'nisnya. Yaitu alam mu'annas yang enggak ada tanda ta'nisnya. Ini ta'nis ya, maknawi. Nah. Misal apa? Hindun, Zainabu. Ada enggak tanda ta'nisnya? Tak ada. Ya. Maka ketika dijamak Hindatun, Hindun. Hindatun, Zainabu, Zainabatun. Dia alam mu'annas walaupun enggak ada tanda ta'nisnya. Dah, yang berapa tuh? Ketiga. Dihafal ya, nanti saya tanya. Ya. Ini ada tambahan nih. Antum belum pernah belajar di Al-Jurumiyah mungkin. Sebagian udah, ya. Kayak tadi enggak pernah saya kasih tahu di Al-Jurumiyah walaupun di Bukhtarat. Yang mana yang tadi? Ya, alif mamdudah dan alif ya. Alif mamdudah dan alif maksurah. Berikutnya yang keempat, jamak muannats salim berlaku pada apa? Pada ya tasgir dari muzakkar. Ya, muzakkar yang ditasgir kalau dijamak, jamaknya jamak muannats salim. Misal ya kitab, jam tasgirnya apa? Tasgirnya apa kitab? Kutaib. Nah, kutaib kalau dijamak kutaibat. Kutaibat. Dirham, apa tasgirnya? Duraihim. Nah, jamaknya apa? Duraihimat. Utsman, apa tasgirnya? Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin itu tasgir dari Utsman. Kalau Utsaimin banyak apa namanya? Utsaimat. Ya. Taib. Abun, apa tasgirnya? Ubay. Ubay. Maka ketika para bapak kecil Ubayyat. Orang Betawi, Betawi Bekasi, ada namanya bapak gede, bapak kecil. Misalkan, ya, saya punya abang, ya, saya punya abang, kakak lelaki, terus nikah dia. nikah. Nah anaknya, anaknya ponakan saya gitu manggil saya bapak kecil. Kalau saya punya abang, ya punya abang, saya punya anak, anak saya manggil bapak gede. Nah, itu orang Bekasi begitu, ya. Ainur tahu Ainur ya. Nah itu kalau bapak kecil ubay. Nah, dalam bahasa Indonesia aja ada bapak kecil. Nah ubay, ubay, ya artinya bapak kecil. Jamaknya ubayyat, ya kan abun, ya kan. Akhun, ah, apa? Akhun itu kan saudara. Saudara kecil, apa? Bukan akhi shoghir ya. Tapi gimana? Akhi shoghir itu na'am, adik yang kecil, adik gitu artinya. Ukhoy. Jamaknya apa? Ukhoyat. Jamaknya apa? Ukhoyat. Hah? Umair. Ya itu tasghir dari Umar. Ya, berarti jamaknya apa? Hah? Umairat. Umairat, Umair. Tasghir dari Umar, Umairah. Sedangkan Umar adalah ma'dul dari Amir. Umar itu ma'dul dari Amir. Makanya Umar itu ghairu munsharif. Sebabnya apa? Alamiyah ma'a adl. Alamiyah ma'a adl. Karena di ma'dul dipalingkan dari isim fa'il, fa'il, Amir. Jadi Umar. Hakada. Berikutnya mana lagi? Yang terakhir, yang kelima. Ini dihafal ya. Diapal di luar kepala ya ikhwah. Ya. Orang ngerti nahu itu mesti di luar kepala kayak begini-gini. Makanya banyak-banyak murojaah. Ya, Senin besok saya tanya. Ya, jamak muannats salim berlaku pada lima hal, mesti bisa semua insyaallah Senin besok. Nah, yang terakhir, jamak muannats salim berlaku pada sifat lafadz mudzakkar yang tidak berakal. Sifat lafat, yes, lafat muzakkar yang ghairu aqil, ya. Contoh, ya, ayyamun ma'dudat, ayyamun ma'dudat. Dia na'at dari ayyam, walaupun ayyam dia adalah jamak, ya jamak, ya, jamak taksir dari yaumun. Mufradnya muzakkar, mufradnya muzakkar. Tapi ini khilaf, ya. Empat aja deh nanti. Nah ini khilaf. Ya. Yaumun jamannya ayam, maka dia menjadi naat. Ayamun ma'dudat. Nah. Baik. Berikutnya, qala al-musannif rahimahu taala, wa kullu fi'lin mu'rabin kayati. Nah, berikutnya domah pada fi'il, domah pada rafa, itu tadi pertama pada isim mufrad. Yang kedua pada jamak taksir. Yang ketiga pada jamak muannats salim, jam'u ta'nisin kata beliau. Yang keempat kata beliau terakhir, wa kullu fi'lin mu'rabin kayati. Dan pada fi'il, fi'il yang mu'rab, yaitu fi'il mudhari, ya fi'il mudhari yang mu'rab yang tidak bersambung dengan nun inas dan nun taukid berarti fi'il mudhari'nya. Semisal ya'ti. Ya, kalau kata Ibnu Ajurrum apa? Ya, kalau kata Ibnu Ajurrum, wa dhammatu wa takunu 'alamatan li raf'i, ya, fi ismi mufradi wa jam'i taksiri, kemudian apa? Wa jam'i muannatsi salimi wal fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Tidak bersambung dengan waw jamaah, tidak bersambung dengan alif tasniyah, tidak bersambung dengan apa namanya ya muannatsah mukhatabah. Nah, ya, fi'il mudhari yang tidak berjumpa dengan sesuatu apapun, ya, yang dimaksud di sini yang tidak berjumpa dengan nun taukid dan nun inas. Tidak berjumpa dengan alif tasniyah, tidak berjumpa dengan waw jamaah, dan tidak berjumpa dengan ya muannatsah mukhatabah. Ya. Dicontohkan oleh beliau ya'ti. Nah, ini dengan dhammah muqaddarah. Ya. Dengan dhammah muqaddarah. Ya. Nah, fi'il mudhari dia marfu. Kenapa ada amil? Amilnya apa ya? Masih ingat? Amilnya apa? Nah, fi'il mudhari antum mengatakan ya, yadribu Zaidun al-amran. Yadribu. I'rabnya apa? Fi'il mudhari' marfu. Kenapa amilnya? Mana amilnya? li tajarrudihi anin nasibi wal jazib. Berarti amil ma'nawi. Ya, amil ma'nawi. Nah, yang dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun, baik yang tidak didahului oleh amil nasab maupun amil jazm. Nah, dia tidak bersambung dengan nun taukid, nun inas, tidak bersambung dengan waw jamaah, alif tasniyah, ya muannasa mukhatabah, maka dia marfu. Dan tanda rafa'nya dhammah, baik dhammahnya zahirah atau muqaddarah. Kalau zahirah jelas, yadribu, yaftahu, yaktubu, dhammahnya jelas. Nah, sekarang dhammahnya muqaddarah dicontohkan oleh musannif ya'ti. Ya. Mana amin zuhuriha yang menghalangi dari nampaknya apa ini berarti ya'ti as-siqal. Nah, ini berlaku juga nanti pada ta'adzur, yakhsha. Yakhsha Zaidun rabbahu. Zaid takut kepada Rabbnya. Yakhsha fi mudhari marfu. Berarti sama li tajarrudihi anin nasibul jazimi. Walau tarafi dhamma muqaddarah. Mana amin zuhuriha at-ta'addur. Ya, jadi ini baik dhammahnya zahirah atau muqaddarah. Baik ya, ini yang pertama adalah dhammah. Berikutnya waw. Ya. Nanti pertemuan berikutnya dah insyaallah. Allah yang di walaf di bait ya wal wawu fi jam'i dzukuri salimi kasalihunahum ulul makarimi kama atat bil khamsatil asma'i wahiya allati ta'ti 'alal wilai abun akhun hamun wafudhu jara wa kullun mudhafan mufradan mukabbara. Nah, nanti itu insyaallah di pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanya ikhwah, ditanya, diprotes, dikritik, tafadhol, silakan ikhwah.